bahwa tentang keutamaan di dalam berdoa terjadi pembatasan-pembatasan. Dalam artian setiap tempat terkadang berbeda-beda antara utama berdoa atau utama berzikir. Kemudian waktu, beberapa waktu juga berbeda antara mana yang lebih utama, berdoa atau berzikir. Makanya pada kesempatan yang lalu penulis mengatakan wa taratan bi ikhtilafi martabati wa taratan yakhtalifu bi ikhtilafi hali qudratil 'abdi wa ajzihi. Terkadang perbedaan antara amalan yang satu dengan amalan yang lain, halaman 392, antara amalan satu dengan amalan yang lain disebabkan perbedaan kemampuan seseorang dan ketidakmampuannya. Disebabkan perbedaan kemampuan seseorang dan ketidakmampuannya. Fama yaqdiru alaihi minal ibadat afdalu fi haqqihi mimma ya'jizu an. Maka apa-apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dari suatu ibadah adalah lebih utama baginya daripada apa yang tidak mampu dia lakukan. Wa in kana jinsul ma'juzi al-jinsul ma'juzi anhu afdala. Meski jenis yang tidak mampu dilakukan itu adalah lebih utama. Maksudnya begini. Saya kalau dilihat dari amalannya, maka sholat di masjid bagi laki-laki lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Akan tetapi karena seseorang tersebut sakit, maka pada waktu itu sholat di rumah lebih utama dibandingkan sholat di masjid. Paham ini? Berbeda keutamaan tersebut sesuai dengan keadaan pelakunya. Kemampuan tidak mampu pelakunya. Kalau seandainya pelakunya tidak sanggup, maka dia mengerjakan ibadah yang lain atau jenis ibadah yang lebih rendah dibandingkan yang lebih utama. Tapi dalam keadaan dia ketidaksanggupan, ini lebih utama dilihat daripada pelakunya. Paham ya? Contoh yang lain. Seorang sholat membaca Al-Quran dengan bacaan yang lama, yang panjang. Lebih utama tentunya dibandingkan yang pendek. Tetapi karena di belakang ada bayi yang menangis, maka dia memendekkan bacaannya. Ini lebih utama dibandingkan dia memanjangkan bacaannya. Paham ini? Membaca Al-Quran saat sholat itu sangat utama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran, itu satu rakaat. Tetapi ketika ada ketidaksanggupan karena keadaan ada anak kecil yang menangis di belakang, maka pada saat itu membaca yang pendek sederhana lebih utama dibandingkan yang panjang. Meskipun secara amalan yang panjang lebih utama dibandingkan yang pendek. Paham ini? Nah, itu dilihat dari ketidakmampuan dan kemampuan seseorang mengerjakannya. Maka di sini perlu fikih sebenarnya. Permasalahan afdhaliyah, keutamaan amal ini perlu fikih. Yang tidak sembarang orang bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kemudian penulis mengatakan Wa hadza babun wasi'un yaghlu fihi katsirun minan nas wa yattabi'una ahwa'ahum. Ini adalah permasalahan sangat luas. Kebanyakan manusia berlebih-lebihan padanya dan mengikuti hawa nafsunya. Ini gara-gara ini akhirnya seseorang berlebih-lebihan. Ya. Saya beri contoh misalkan. Maghrib, setelah sholat maghrib, ada majelis ilmu. Maka lebih utama sholatnya pendek. Kenapa? Karena setelah maghrib ada majelis ilmu. Daripada sholatnya panjang. Isya sholatnya panjang. Kenapa? Karena lebih utama dibandingkan pendek. Karena memang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Tetapi tadi, jika ada kebutuhan mendesak untuk pendek di waktu panjang, maka ini lebih utama. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya beri contoh. Seorang kebelet pipis atau buang air besar. Di hadapan dia ada sholat jamaah. Maka lebih utama dia menyelesaikan buang air besar, buang air kecilnya. Kemudian ikut sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena sholatnya dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar menjadi buruk dibandingkan sholatnya dalam keadaan yang sudah terlepas dari buang air kecil, buang air besar. Meskipun sholatnya akhirnya di dalam rumah, tidak di masjid. Karena mungkin terlambat. Paham ya? Nah ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang kalau waktu pagi pasti buang air besar, buang air kecil. Tetapi harus diingat, jangan sampai itu menjadi was-was. Jangan sampai menjadi was-was. Makanya ini babun wasi'. Ini adalah pintu yang besar. Ya, pintu yang luas. Tidak paham orang seperti ini, orang dalam permasalahan ini kecuali seorang yang fikih. Bukan hanya modal semangat. Bukan hanya modal semangat. Kemudian penulis mengatakan, fa inna minan nasi man yara anna al-amala idza kana afdala fi haqqihi limunasabatin lahu wa likawni anfa'a liqalbihi wa ata'a li rabbih yuridu an yaj'alahu afdala jami'in nas wa ya'muruhum bimithli dhalik. Sesungguhnya di antara manusia ada yang melihat apabila suatu amal lebih utama bagi dirinya karena kesesuaiannya dengan amal itu serta lebih bermanfaat bagi hatinya dan menjadikannya lebih taat terhadap Rabbnya, maka dia ingin menjadikan hal itu lebih utama bagi manusia. Lalu memerintahkan mereka melakukan yang sama dengannya. Nah, ini tidak bisa. Kadang bagi kita utama, bagi yang lain tidak utama. Kenapa? Karena keadaan, kelemahan, kekuatan tadi. Terutama amalan-amalan sunnah ya. Amalan-amalan sunnah. Wallahu ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil kitabi wal hikmah wa ja'alahu rahmatan lil ibadi wa hadiyan lahum wa ya'muru kulla insanin bima huwa aslaha lahu fa'ala al muslim an yakuna nasihan lil muslimin yaqsudu li kulli insanin yuqsadu li kulli insan ma huwa aslahu lahu. Artinya Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah. Lalu menjadikannya rahmat bagi para hambanya. Memberi petunjuk kepada mereka. Memerintahkan setiap manusia apa yang lebih layak baginya. Maka menjadi kewajiban setiap muslim agar menjadi pemberi nasihat bagi kaum muslimin. Dengan menginginkan bagi setiap orang yang paling baik baginya. Maksudnya gini. Kita Nabi Muhammad, kita memiliki Nabi Muhammad SAW. Yang diutus untuk seluruh umat manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah. untuk memberikan ajaran syariat yang paling baik, paling bermanfaat untuk seseorang. Paling baik, paling bermanfaat untuk seseorang. Makanya sering Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab A. Amalan apa yang paling utama? Beliau menjawab B. Amalan apa paling utama? Beliau menjawab C. Beda-beda. Karena sesuai dengan maslahat orang tersebut. Kebaikan orang tersebut berbeda-beda. Ya. Amalan yang paling utama adalah berjihad di jalan Allah. Amalan paling utama adalah sholat pada waktunya. Amalan paling utama adalah berbakti pada orang tua. Berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan keadaan orang yang bertanya tersebut. Orang yang minta wasiat kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wasiatkanlah aku. Wasiatnya sholat duha. Wasiatnya jangan marah. Wasiatnya tidak tidur sebelum sholat witir. Dan semisal. Berbeda-beda sesuai dengan kemampuan seseorang. Maka di sini saya menjelaskan kewajiban setiap muslim agar menjadi pemberi nasihat bagi kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat dan hal yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Nah, begitu juga semestinya seorang muslim memberikan nasihat dan hal yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل من له ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أتسدسر إني له. Atas dasar ini menjadi jelas, ya, menjadi jelas di antara manusia ada yang amalan sunnah berupa ilmu lebih utama baginya. Ini kita berbicara amalan sunnah ya. Kalau amalan wajib semuanya diwajibkan. Ya, berbicara amalan sunnah. Ada yang orang menuntut ilmu lebih utama baginya. Di antara mereka ada yang amalan sunnahnya berupa jihad lebih utama baginya. Karena dia mungkin sulit untuk menghafal. Sulit untuk menjadi seorang alim, belajar sulit. Tapi kalau untuk urusan kuat-kuatan, kelahi, dia menang. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi malam. Ada orang yang ahli panah, ada orang yang suka bergulat. Ya, yang ahli panah tidak kuat bergulat, berkelahi. Tetapi yang tidak ahli panah, dia kuat bergulat. Orang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang amalan sunnahnya berupa ibadah-ibadah fisik seperti sholat dan puasa lebih utama baginya. Orang ini teguh kalau sholat malam, tapi kalau diajak nuntut ilmu tidur dia. Ya. Tapi kalau sholat malam, masya Allah semangat. Kalau diajak nuntut ilmu pasti begini, tenang gitu. Entah di dunia mana, ya, konsentrasi, ya, sampai ke Pulau Kapuk konsentrasi ya. Puasa enggak semua orang bisa puasa, ya, puasa enggak bisa, karena mungkin dia ngajar, dia pengajian. Pengajian sehari 3 kali. Ya, habis subuh jam 9, habis zuhur. Habis asar jadwal mendadak. 4 kali. Enggak bisa, ya. Nah, tapi ada orang yang dia bisa puasa sunnah Senin, Kamis, bahkan puasa Daud. Ini tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Tinggal kita memilih mana yang lebih baik untuk kita, yang kita lebih sanggup untuk mengerjakannya. Yang dituntut pada amalan tersebut sebenarnya adalah istiqamah. Nah, seperti itu. Makanya penulis di sini mengatakan, adapun yang utama secara mutlak adalah yang lebih mirip dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin maupun lahir. Karena sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, itu semuanya adalah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kemudian di paragraf-paragraf terakhir penulis mengatakan wa huwa kama tara mustamilun ala tahqiqin mutqin wa ta'silin wafin fi hadzal babil 'adzim liman arada li nafsihi al-afdala wa akmala fil ibadati wal umuril muqarriba ila Allah 'azza wa jalla. وحاصله أن الأفضل في كل وقت وحال هو مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه فبذلك يدرك المسلم الكمال ويظفر بالأفضل والأكمل. Kesimpulannya, yang paling utama dalam setiap waktu dan keadaan adalah memperhatikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu tersebut. Intinya semuanya ada dalam sunnah. Ya. Si fulan lebih utama begini, si fulan lebih utama begini, ada di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dilihat waktu tersebut dan kondisi, serta menyibukkan diri dengan kewajiban waktu itu. Nah, ini penting. Wajib dulu sebelum sunnah. Wala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan yang aku wajibkan atasnya lebih aku sukai dibandingkan selainnya. Ya. Maupun tugasnya dan konsekuensinya. Dengan demikian seorang muslim akan mendapati kesempurnaan serta meraih yang lebih utama dan lebih sempurna. Ya, ada kitab menarik, kitab Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili. Saya mengkaji bersama beliau kitab Riyadhus Salihin, kemudian kitab Tauhid, kemudian Kasyfus Syubuhat, kemudian terakhir Mauqif Ahlus Sunnah wal Ahwa, Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bid'ati wal Ahwa. Beliau mempunyai kitab Tajridul Ittiba. Tajridul Ittiba, kitab ini memberikan pelajaran kepada kita mana yang lebih utama dalam keadaan ini. Mana yang lebih utama dalam keadaan ini. Itu aja konsep berpikir dari kitab itu ini. Mana yang lebih utama untuk dikerjakan dalam keadaan kalau orangnya seperti ini. Mana yang lebih utama dalam keadaan kalau orangnya seperti ini. Nah, ini menjadi kitab yang besar. Karena pembicaraan ini adalah pembicaraan yang agung. Kemudian penulis mengatakan di samping itu ala annahu yanbaghi an ya'lam anna al-a'mal al-mutasawiyah fil jinsi tatafadalu bitafaduli ma fil qulubi min al-iman billahi wal mahabbati lahu ta'zim syar'i wa qasdi wajhihi bil 'amali tafadulan la yuhsi wala yuhitu bihi illa Allah. Nah, kalau tadi perbedaan tingkatan amal sesuai dengan jenis waktu, sesuai dengan keadaan seseorang, sesuai dengan tempat, dan semisalnya. Nah, perlu diketahui juga, di samping itu patut diketahui, amal-amal yang soleh dari segi jenisnya. Ia akan berbeda-beda sesuai perbedaan apa yang di hati dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kecintaan kepadanya, pengagungan syariatnya, dan menginginkan wajahnya dengan amal. Misalkan, saya beri contoh. Orang melakukan amalan sunnah. Sudah afdal, amalan sunnahnya sudah paling utama. Karena keadaan dan waktunya juga utama. Cuma si fulan dengan si fulan beda. Disebabkan karena perbuatan hati yang bergerak di dalam hatinya. Dari mulai keikhlasan, dari mulai berharap pahala dari Allah, ya, dan semisal. Nah, ini yang membedakan lagi antara si fulan dengan si fulan. Ya. Jadi urusan keutamaan sesuai dengan keutamaan tempat karena ini waktunya lebih utama untuk dia, tempatnya lebih utama untuk dia atau keadaan jenis si pelakunya lebih utama untuk dia dalam keadaan seperti itu. Setelah itu semua kita urus juga, kita mengurus juga hati. Ya. Permainan hati, perbuatan hati. Nah, itu juga yang membedakan antara fulan dengan fulan dalam beramal. Apakah dia berharap pahala dari Allah? Bagaimana kecintaannya terhadap amalan tersebut? Ya. Apa tujuan dan maksud dia beramal tersebut? Nah, ini yang membedakan juga antara amal dengan amalan yang lain. Yang satu bersedekah, sama sedekahnya. Dalam keadaan yang paling sulit. Berarti sama-sama dia mencari yang afdal. Dia bersedekah dalam keadaan paling sulit. Semakin sulit orang, ekonominya semakin dia bersedekah, semakin besar pahalanya. Ini dari dilihat dari sisi pelakunya. Jadi saya sering mengatakan gini. Orang yang diluaskan rezekinya, bersedekah sebulan 1 juta. Wajar, diluaskan rezekinya. Ya, yang tidak wajar kalau dia tidak bersedekah. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, orang yang bersedekah dalam keadaan sempit hartanya, tapi dia bersedekah. Sebanyak orang kaya tadi bersedekah. Akan lebih utama. Ya. Jadi orang kaya penghasilannya 10 juta per bulan, bersedekah 1 juta. Ya, berarti tinggal 9 juta per bulan bersih milik dia untuk keperluan dia di dunia. Sedangkan di sini ada orang miskin. Kalau tadi 10 juta, ini cuma 1.500.000 per bulan penghasilannya. Tapi dia bersedekah 1 juta sebagaimana orang kaya ini bersedekah 1 juta. Beda kan? Beda lagi. Ya. Tetapi ternyata ini riya. Ini enggak riya. Ternyata orang kaya tidak riya, orang yang tadi penghasilannya cukup riya. Maka kalah lagi amalannya. Paham ini? Nah, inilah. Ini indahnya agama Islam. Wa nas'aluhu subhanahu an yahdiyana wa iyyakum ila ahsanil a'mal la yahdiha ila ahsaniha illahu wa an yarzuqana jami'an al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada kami dan kalian menuju kepada amalan yang terbaik. Lihat di situ penting. Amalan yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar beramal, tapi bagaimana amalan yang terbaik. Dan itu ada hadis Rasul, Allah mahdina li ahsanil a'mal la yahdiha illa anta wala yasrifaha sayyi'ah la yas wala Allahumma asrif anna sayyi'al a'mal wala yasrifaha illa anta. Artinya, ya Allah berikan kami petunjuk kepada amalan yang paling terbaik, bukan hanya sekedar beramal. Ada amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik ukurannya bisa dari sisi waktu, bisa dari sisi tempat, bisa dari sisi jenis amal tersebut, bisa dari sisi pelaku amal tersebut, bisa dari sisi hati amal tersebut. Hati pelaku yang beramal tersebut. Nah, ini. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai itu bab ke-57. Sekarang kita masuk kepada bab 58. Jadi, tidak bisa kita katakan gini. Ah, si fulan sedekah paling banyak pahalanya, bisa mengalahkan yang lain sedekah. Oh, belum tentu. Yang lain mungkin punya amalan yang lain. Yang lebih cocok untuk dia, dalam keadaan dia, di tempat yang pada waktu itu, di waktu yang pada waktu itu. Dan belum tentu juga, yang ini punya amalan yang lain ini, lebih besar pahalanya dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena ini mungkin lebih ikhlas. Lebih berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Ya, maka jangan lekas-lekas menyalahkan orang di dalam amalan-amalan sunnah. Ya, di dalam amalan-amalan sunnah. Contoh, salat tahiyatul masjid. Di masjid selain Masjidil Haram Mekah lebih utama salat tahiyatul masjid. Lebih utama untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Akan tetapi apabila salat tahiyatul masjid tersebut ketika kita di Masjidil Haram, maka lebih utama kita lakukan tawaf. Tawaf sebelum kita duduk. Tetapi kalau seandainya tawafnya menghabiskan waktu yang panjang karena saking crowdednya, saking zahmah, penuh sesaknya, maka pada saat itu sholat tahiyatul masjid lebih utama karena lebih khusyuk. Saya beri contoh lagi. kita mau sholat di raudhah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari dari raudhatu min riyadhil jannah." Di antara rumahku dengan mimbarku adalah kebun-kebun dari kebun surga. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan kebun di sini, kebun surga di sini maksudnya ada dua. Bahwa itu raudhah nanti di akhirat akan diangkat oleh Allah ke langit yang memang tempat kebun surga. Ada pendapat seperti itu. Ada yang mengatakan pendapat adalah bahwa ini menunjukkan keutamaan raudhah dan menunjukkan beribadah di dalam raudhah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Beribadah dalam raudhah seperti sholat, baca Quran, berdoa, berzikir di dalam raudhah lebih utama daripada yang lainnya. Ada yang mengatakan pendapat ketiga, beramal ibadah dalam raudhah penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Beramal ibadah dalam raudhah penyebab seseorang masuk dalam surga. Karena nanti raudhah akan menjadi saksi di hadapan dia. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Baik. Sekarang dengan keutamaan raudhah seperti itu, tapi salatnya tidak khusyuk. Ya. Salatnya diinjak-injak. Dia nunggu sholat wajib di situ. Tetapi sholatnya diinjak-injak. Maka pada saat itu seseorang pergi ke raudhah. Entah itu dia berdoa, bersholat di waktu-waktu yang dibolehkan untuk sholat. Kemudian setelah itu keluar. Dan memperbanyak ibadah di luar raudhah yang tidak banyak gangguan. Ataupun tidak banyak kesesakan. Di sini lebih khusyuk dibandingkan di raudhah. Dari sisi tempat raudhah lebih utama. Dari sisi hati lebih khusyuk di sini dibandingkan di raudhah. Nah, di situ perlu fikih. Di situ apa? Perlu fikih. Ini ahibati hafizakumullah taala. Baik, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, ada yang bertanya? Saya tidak mau masuk dalam bab yang ke-58 karena biar pertemuan yang akan datang nanti bisa kita selesaikan satu bab. Jadi yang nonton videonya pun mudah dan tidak terputus-putus. Karena satu bab begitu. Nah, ada yang ingin bertanya? Ya, yang membedakan tingkatan surga. Jadi gini, setiap yang melakukan amalan wajib, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka niscaya dia masuk ke dalam surga. Seperti ada seorang Arabi datang ke kota Madinah dan bertanya, "Ya Rasulullah, idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadhan wa addaitu zakah, hal adkhulul jannah?" "Wahai Rasulullah, jika aku salat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, apakah aku masuk ke dalam surga?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam. In shadaqa aflah." Iya, kalau seandainya orang tersebut jujur, maka dia akan beruntung. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mengerjakan amalan sunnah, amalan wajib dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti masuk surga. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajah. Ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Di dalam surga terdapat 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan yang kedua itu bagaikan antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Nah, yang membedakan si fulan dengan si fulan, tingkatan-tingkatannya, tadi kan masuk surga sama-sama sudah. Si fulan mengamalkan amalan wajib, tidak melakukan kesyirikan, masuk surga dengan izin Allah. Si fulan mengamalkan amalan wajib, tidak mensyirikkan Allah masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi yang membedakan antara si fulan dengan si fulan tingkatan surganya adalah apa? Adalah amalan-amalan sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menghafal Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah wahai, akan dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, bacalah sesuai dengan hafalanmu dan naiklah. Setiap ayat yang kau baca, naiklah. Setiap ayat yang kau baca, naiklah. Bacalah dengan pelan-pelan sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukan terakhirmu sesuai dengan akhir hafalanmu. Nah, tiga kul aja. Tambah surat paling favorit, Inna Ataina. Warisan SD itu, Pak. Sudah. Bukan meremehkan tentang surat tiga kul, tetapi jumlah daripada hafalan Al-Quran dia. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkatan di surga berdasarkan amalan-amalan sunnah yang dia miliki. Dan jangan pernah remehkan. Nah, sudah hai sate, yang penting masuk surga selamat ya sudah. Dapat bidadari dua gin sudah hai cukup. Menurang 70 sudah hai, bersyukur aja kita. Enggak. Beda. Jangan samakan ente di dunia dengan di surga. Ya. Jangan samakan di dunia dengan di surga. Lihat, tingkatannya saja beda. Ma baina kulli darajatain kama baina samai wal ard. Di antara dua tingkatan itu antara surga dan antara langit dan bumi. Satu tingkatan pertama dengan tingkatan antara langit dan bumi. Kalau kita lihat, kita ini bumi. Dan surga itu fil 'illiyyin. Di tempat yang paling tinggi. Tahta al-arsh. Wa minhu tafajjuru anhar jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu di dalam illiyin. Illiyin tempat yang tinggi, di atas langit, di bawah arsh, di atas Sidratul Muntaha, di bawah arsh-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah terpancar sungai-sungai surga. Sedangkan neraka fisi jin, di dalam kerak neraka 7 petala bumi, Allahu a'lam bumi yang mana, dan itu juga langit yang mana, Allahu a'lam. Itu kalau kita pikirkan, kita sekarang di bumi, bainas samai wal ard, kita bumi, jarak antara satu surga dengan surga yang lain, antara bumi dengan langit, langitnya apa yang kita lihat? Enggak, ini adalah langit yang biru yang kita lihat, ini adalah batasan kekuatan mata manusia melihat ke atas. Itu pun sudah sangat sangat jauh. Apakah dia, kalau kita lihat ilmu antariksa, ada bumi, ada bulan, ada Pluto, ada Mars, ada matahari, ada yang lebih besar dari matahari, kumpulan bintang-bintang planet ini berkumpul jadi satu, menjadi sebuah perkumpulan. Kemudian nanti ada planet-planet lain berkumpul. Jadi sebuah perkumpulan. Miliaran perkumpulan ini berkumpul dalam sebuah tempat menjadi sebuah galaksi. Itu yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi itu jumlahnya miliaran lagi. Apakah itu disebut langitnya? Allahu a'lam. Jadi jangan remehkan. Karena ada, kalau di dunia masih bisa kita seperti itu. Misalkan, biar gajinya 1 juta, gajinya 1.500.000, biar aja genda. 500 aja bedanya. Paling ke pasar sehari selesai. Ya, bisa kita berbicara di dunia begitu. Tapi kalau untuk akhirat gak bisa begitu. Jangan pernah remeh. Makanya Rasulullah SAW bersabda, La tahkiranna minal ma'rufi syi'i. Walau antal kabi akal kabi wajhin tariq. Jangan sekali-kali engkau remehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajah tersenyum. Sama dengan keburukan juga begitu. Jangan pernah remehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan akan hal ini. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak akan pernah sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga mereka lah yang sukses, beruntung, bahagia. Saya beberapa kali sudah mengadakan kajian dengan tema indahnya surga, buruknya neraka. Salah satu indahnya surga, buruknya neraka hanya lewat ucapan. Indahnya surga melalui ucapan. Penghuni surga ucapannya, sebagaimana disebutkan dalam surat Hud, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Penghuni surga ucapan-ucapannya adalah subhanallah, subhanallah. Kemudian ucapannya kalau bertemu dengan orang, alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana enggak alhamdulillah, bidadari dihiga, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hendak makan apa saja bisa alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Kalau ketemu dengan orang, assalamualaikum, ketemu dengan orang, assalamualaikum. Ucapannya yang terakhir, alhamdulillah. Itu ucapan penghuni surga. Beda dengan ucapan penghuni neraka. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap kali, ini ada penghuni lama. Setiap kali penghuni baru datang, penghuni neraka nih datang. Langsung melaknat. Gara-gara hitam aku ini di sini. Ya, dilaknat oleh penghuni yang pertama. Setelah semua dilaknat oleh penghuni terakhir maksudnya. Setelah penghuni neraka masuk ke dalam semuanya, maka mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada generasi yang terakhir. Generasi yang terakhir mengatakan kepada generasi yang pertama di penghuni neraka. Haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dha'fan minan nar. Ya Allah, mereka ini yang menyesatkan kami. Maka berikan mereka siksa dua kali lipat, berlipat-lipat daripada siksa kami. Beda tempat yang diisi cuma subhanallah, assalamualaikum, alhamdulillah, dengan tempat yang isinya cuma penuh dengan laknat. Semoga Allah hancurkan ikam, laknat ikam. Beda. Maka jangan pernah remehkan antara surga dan neraka. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan antara tingkatan-tingkatan surga. Beda jauh. Ada orang, saya pernah kajian tentang surga dan neraka juga. Kemudian beliau berkata, Ustaz, saya ini dulunya sebelum dengar ceramah ini, saya ingin masuk surga, tapi ya segitu-gitu aja. Tapi ketika setelah saya mendengar kajian tentang surga dan neraka ini, saya ingin sekali masuk surga. Cuma ketika saya melihat kepada diri saya kembali, saya tahu diri banyak maksiat. Kemudian malas beramal. Sukanya nonton. Nontonnya yang lawak-lawak, stand up comedy. Lawak-lawak. Ya. Kalau baca Quran malas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sidin setannya ternyata. Malas. Cuma saya ingin masuk surga, Ustaz. Boleh enggak saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Meskipun hanya pinggiran surga. Emperan surga. Karena saya tahu kapasitas saya, maka kita katakan tidak boleh. Harus bercita-cita yang tinggi masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهَا أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا. Jika engkau minta, memohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus. Sesungguhnya dialah surga yang paling pertengahan dan paling tinggi. Paling pertengahan itu maksudnya adalah pintu utamanya surga itu surga Firdaus. Nah, kita tahu kalau sebuah di dunia saja kalau pintu utama kan paling megah, paling mewah, paling tinggi. Kemudian fa innaha ala jannah dan dia adalah surga yang paling tinggi. Jadi harus semangat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. Ya. Sebagian orang ada kadang-kadang ya cuma guru TPA aja saat kita Ini amalan agung. Yang mana seseorang akhirnya bisa membaca Al-Quran gara-gara Anda. Selama orang tersebut sholat, baca Quran di dalam sholatnya, Anda yang mendapat pahalanya. Makanya ada seorang bernama, kalau tidak salah, Abdurrahman bin Mahdi. Beliau duduk ngajari Al-Quran dari mulai zamannya Utsman bin Affan sampai zamannya Hajjaj bin Yusuf. Hampir sekitar 30 atau 40 tahun. Utsman bin Affan sampai Hajjaj bin Yusuf. Utsman bin Affan di tahun ke-30-an, kemudian Hajjaj bin Yusuf tahun 60-an. Ketika ditanya, maka ada, apa yang menyebabkan engkau duduk selama ini? Tugasmu cuma mengajari Al-Quran setiap hari. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadzal hadis. Hadis ini yang menundukkan aku selama ini. Manusia yang paling terbaik di antara kalian adalah, yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, meskipun guru TPA, jangan pernah remehkan. Karena ini amalan agung. Mungkin dengan itu seseorang akan tinggi derajatnya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya pertanyaan tadi bahwa ya benar, tingkatan surga. Jadi fungsi amalan sunnah adalah membedakan antara satu dengan yang lainnya di dalam tingkatan di surga. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada yang lain? Enggak bisa. Ya, secara umum hukumnya tidak bisa amalan sunnah mengalahkan amalan wajib. Amalan wajib tetap wajib dia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Ini menunjukkan amalan wajib lebih utama dibandingkan amalan sunnah. Secara umum seperti itu. Nah, sekarang kita katakan menuntut ilmu hukumnya wajib. Ini dilihat dari apa? Sedangkan di hadapan kita ada sholat sunnah. Ya. Maka yang pertama untuk menjawabnya adalah tidak ada pertentangan sebenarnya antara mengerjakan sholat ba'diyah maghrib dengan menuntut ilmu. Meskipun ada di sebagian masjid-masjid sampai tidak ada sholat ba'diyah demi majelis ilmu. Saya beberapa kali memperhatikan seperti itu. Di masjid Imam Syafi'i sih enggak. Ya. Mengerjakan ba'diyah dulu baru menuntut ilmu. Ada beberapa masjid tidak ada ba'diyahnya, langsung majelis ilmu. Maka bagaimana ini statusnya? Maka jawabannya sama tadi. Semestinya dilakukan dulu. Dilakukan dulu amalan ba'diyah. Kemudian setelah itu menuntut ilmu. Nah, berarti kan Ustaz melakukan amalan sunnah sebelum menuntut ilmu. Maka jawabannya, kita mendahulukan amalan sunnah sebelum menuntut ilmu yang hukumnya wajib. Mendahulukan sholat ba'diyah maghrib yang hukumnya sunnah sebelum menuntut ilmu yang hukumnya wajib, dilihat dari sisi bahwa kita tidak membatalkan amalan tersebut. Paham maksudnya? Kita tidak membatalkan amalan tersebut. Menuntut ilmunya tetap. Menuntut ilmunya tetap kita lakukan. Cuma setelah mengerjakan sholat ba'diyah. Jadi tidak ada pertentangan dalam artian kita tidak mendahulukan amalan wajib, amalan sunnah dibandingkan amalan wajib. Kenapa? Karena amalan wajibnya tetap dikerjakan. Paham ya? Yang tidak boleh adalah ketika kita lebih mendahulukan amalan sunnah dibandingkan amalan wajib, kalau di situ terjadi tarik ulur, keterbatasan waktu. Kemudian keterbatasan keadaan, keterbatasan tempat, keterbatasan kekuatan. maka dia mendahulukan amalan wajib dibandingkan amalan sunnah. Itu yang keliru. Contoh, sholat sunnah. Seorang sholat sunnah, tapi dipanggil oleh mamanya, fulan, nungkadangkan uyah. Dia tetap sholat sunnah. Nah, di sini waktunya sempit. Betul? Maka pada saat itu dia wajib untuk melakukan pekerjaan ataupun perintah dari ibunya dibandingkan dia melanjutkan amalan sunnah. Paham ini? Jadi jawabannya adalah kita sholat sunnah dulu. Kenapa Ustaz? Daripada kita menuntut ilmu. Padahal menuntut ilmu kan hukumnya wajib. Maka kita katakan kita tidak membatalkan menuntut ilmunya. Tetapi kita kerjakan setelah amalan sunnah. Dan itu tidak mendahulukan amalan wajib. Kenapa? Karena memang amalan sunnahnya dikerjakan setelah ba'diyah, setelah sholat wajib. Dan menuntut ilmunya tetap kita lakukan. Paham ya? Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Orang sholat sunnah lebih utama di rumah. Kita punya nas itu. Afdhalus sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Keutamaan sholat seseorang paling utama adalah di rumahnya kecuali sholat wajib. Baik. Tetapi bukankah Ustaz ada yang namanya hadis menunggu sholat? Sehingga kalau seandainya menunggu sholat di masjid selama orang itu menunggu, maka berarti dia akan mendapatkan doa para malaikat. Tetap. Dan berarti itu kita harus mengerjakannya di masjid. Bagaimana menyatukan ini? Nah, tidak ada pertentangan. Sholat qabliyah di rumah, kemudian pergi ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid. Kalau ada waktu kita didoakan malaikat, kalau tidak ada waktu berarti kita pada saat itu langsung mendengar iqamah. Ya. Jadi tidak mesti harus terlaksana semuanya. Tetapi sholat di rumah pada waktu itu, sholat sunnah lebih utama. Kenapa? Karena ada hadisnya. Sedangkan menunggu di masjid untuk didirikan sholat selanjutnya, itu utama saat kita duduk. Paham maksud saya? Jadi tidak ada pertentangan. Utama saat kita sudah duduk. Seperti ini. Seperti misalkan orang sholat maghrib. Ya. Kemudian di depan dia ada ba'diyah maghrib. Apakah dia pulang? Kemudian dia kehilangan majelis ilmu? Ataukah dia tetap di masjid? Mengerjakan sholat ba'diyahnya di masjid. Mana yang lebih utama? Hah? Lebih utama di masjid. Kenapa? Karena ada pekerjaan selanjutnya, yaitu menuntut ilmu. Dan selama dia sholat di masjid, ba'diyah di masjid, kemudian menunggu sampai isya dengan majelis ilmu, maka selama itu dia mendapatkan doa dari malaikat. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah berikan keberkahan kepadanya. Paham ya? Jadi tidak ada pertentangan. Orang sholat sunnah di rumah lebih utama dibandingkan di masjid. Taib, itu satu. Dan ketika dia ingin menunggu di masjid untuk mengerjakan sholat selanjutnya, maka itu berdasarkan waktu, bukan berdasarkan keutamaan dia melihat sholat sunnahnya. Tapi berdasarkan waktunya. Waktu setelah dia sholat sunnah, dia menunggu di masjid untuk iqamah. Maka pada waktu itu dia utama, dia mendapatkan doa malaikat. Allah maghfirullah, Allah marhamu. Tapi secara sholat sunnah, dia kerjakan lebih utama di mana? Di masjid. Jadi tidak bisa kita tentukan, Ustaz, ini kan sholat sunnah ini utamanya di rumah. Tapi kenapa ada hadis menunggu sholat mendapatkan doa dari malaikat? Maka jawabannya tadi, betul, sholat sunnah utamanya di rumah. Tidak ada sholat yang lebih utama dibandingkan sholat sunnah di rumah setelah sholat wajib. Adapun masalah orang menunggu sholat sunnah, menunggu sholat sampai diiqamahkan dan akhirnya mendapatkan pahala didoakan oleh malaikat, itu apabila dia duduk di masjid. masjid. Jadi tidak ada pertentangan. Paham enggak maksud saya? Paham ya? Jadi ada itulah makanya Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili, Syekhuna, beliau menyebutkan judul Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadhulil A'mal. Mengikuti sunnah tentang penjelasan sebab-sebab berbedanya amalan-amalan. Dan beliau ahlinya dalam bidang ini. Sering ditanya, sering kan bertanya, mana yang lebih utama? Berumrah atau membangunkan rumah untuk orang tua? Mana yang lebih utama? Nah, itu jawabannya seperti ini di dalam kitab ini. Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadhulil A'mal. Baik, paham ya? Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.